إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدْ fa inna asdaqal hadith kitabullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada penghujung dari kitab tauhid. Yang tentunya kita berharap apa yang sudah kita ambil dari pelajaran-pelajaran yang lalu itu bisa membuahkan hasil, bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Dan itu harapan kita, dan itu juga yang disebut dengan al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Bismillah, babun qaulullah ta'ala, bab firman Allah ta'ala, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' kul innal amra kulluhu lillah. Ali Imran 54 ba'dal mi'ah. Wa qawluh adh-dhannina billahi dhannasaw 'alaihim da'iratus saw. Al-Fath As-Sadis. Qala Ibnul Qayyim fil ayatil ula fusira hadzal dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahil wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatih. Di penghujung kitab ini beliau alaihi salatu wassalam, atau beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan aqaid al-musyrikin, akidah-akidah kaum musyrikin yang ada hubungannya dengan tauhid dan asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini pula menjelaskan bahwasannya kesyirikan itu tidak hanya terjadi pada amalan-amalan, namun juga terjadi pada al-qalbu, keyakinan-keyakinan hati. Di sini beliau mengambil bab dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik zaman itu. Allah subhanahu wa ta'ala menuturkan kisah mereka dan apa yang ada pada keyakinan mereka tentang prasangka jelek. Apa itu? Allah mengatakan, yadhunnun. Siapa? Mereka orang-orang musyrik. Menyangka atau berprasangka billahi terhadap Allah. Jadi orang musyrik punya prasangka, punya tuduhan yang jelek terhadap Allah, ghairal haqqi, perkara yang tidak benar. Prasangka yang dituduhkan kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yang hal itu termasuk prasangka-prasangka orang-orang jahiliyah. Yaqulun, Allah melanjutkan kembali, mereka orang-orang musyrik berkata, hal apakah lana, kita memiliki, minal amri dari urusan ini, min syai, sesuatu. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, innal amra kullahu lillah, semua urusan yang terjadi di alam dunia ini murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik zaman Nabi alaihi salatu wasalam itu bukanlah orang-orang yang tidak percaya adanya pencipta. Mereka percaya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala sang pemberi rizki, sang pengatur alam semesta. Akan tetapi ketika seorang manusia, sebuah negeri, sebuah penduduk, mereka tidak terbimbing dengan bimbingan yang sahih, yang benar, maka apa yang menjadi keyakinan-keyakinan hati mereka pun akan terjatuh ke dalam kesalahan. Siapa contohnya? Contohnya adalah mereka kaum musyrikin di saat turunnya ayat ini. Jadi mereka memiliki prasangka terhadap Allah, prasangka yang jelek. Prasangkanya orang-orang jahiliyah. Mereka menyatakan bahwasannya mereka juga punya andil dalam perkara-perkara yang terjadi di alam dunia ini. Sehingga Allah suruh Nabi alaihi salatu wasalam membantah keyakinan mereka bahwasannya apa yang terjadi di alam dunia ini murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menceritakan pula keadaan mereka dalam surat yang lain, ya, surat Al-Fatih ayat yang ke-6. Adh-dhannin, mereka orang-orang musyrik berprasangka billah terhadap Allah, dhannasau, prasangka jelek. Orang-orang musyrik itu berprasangka jelek terhadap Allah. Alaihim da'iratu sau, sementara atas mereka lah kejelekan itu. Ini terjadi pada orang-orang musyrik yang mereka senantiasa berprasangka jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang menimpa diri-diri mereka. Sehingga di sini al-Imam yang beliau nukilkan, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ilmunya ini mutabakhir, lautan ilmu. Beliau memberikan ta'liq, komentar tentang ayat yang pertama, yadhununna yadhunnun ya yadhununa billahi ghairal haqqi ila akhirih, sampai selesai. Fusira hadzadh-dhon, ditafsirkan prasangka yang tersebut di dalam ayat yang pertama, yadhununa bi annahu subhanah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, kata orang musyrik, la yansuru rasulahu, Allah tidak akan menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayat mahil, dan perkaranya nabi ini, yakni Muhammad alaihi salatu wasalam, akan sia-sia. Ini di saat beliau dan para sahabatnya ya diusir dari negeri Mekah. Bagaimana beliau seperti orang yang terhinakan, diboikot oleh kabilahnya sendiri, kabilah Quraisy, yang saat itu kabilah Quraisy semuanya itu musyrikin, semuanya musyrikin, kufar Quraisy, musyrikun Quraisy, ya. Dan bagaimana kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam, perencanaan pembunuhan terhadap beliau, ya. Demikian pula kisah di saat beliau bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di sebuah gua yang sempit. Ya, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihim la absaruna." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu dari mereka melihat di bawah kaki mereka, mereka akan melihat kita, wahai Rasul. Ya, seakan-akan mereka sudah putus asa. Kapan pertolongan Allah ini akan turun? Kami sudah mati-matian bertahun-tahun kami berdakwah. Ya, ternyata pertolongan Allah tidak turun-turun. Kapan ini? Ya, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu putus asa. Ya, berdua di gua yang sempit sedang dikepung oleh pasukan musyrikun Quraisy. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, ya, pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang betul-betul beriman dengan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan dalam firman-firmannya, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar. Sehingga dengan tenangnya beliau subhanahu wa ta'ala menjawab kepanikan Abu Bakar As-Siddiq dengan ucapannya, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuha, atau Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa menurutmu, bagaimana prasangkamu dengan dua orang yang ketiganya itu Allah subhanahu wa ta'ala? Masya Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang musyrik. Mereka sudah yakin sekali bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menolong Muhammad. Sehingga apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan prasangka jelek sebagaimana prasangkanya orang-orang jahiliyah. Dan itulah sifat manusia. Di saat mereka berusaha, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, tiba-tiba saat itu juga terbisikkan dalam hatinya prasangka jelek terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lisanul hal, ucapan-ucapan keadaan dia seperti orang yang mengatakan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera menolong diriku? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera mengijabah doaku? Bukankah aku telah ibadah demikian? Bukankah aku telah melakukan ritual ibadah demikian? Itu manusia. Naam. Demikian juga halnya hal itu terjadi pada saat turunnya ayat ini. Bagaimana prasangkanya orang-orang musyrik terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Demikian juga saat pasukan kaum muslimin menghadapi dua kali lipat dari pasukan musyrikin. Yang di saat itu pula kaum muslimin merasakan betapa ngerinya. Satu dari muslim harus berhadapan 10 dari orang-orang kafir atau 100 dari orang-orang kafir. Jumlah mereka sangat sedikit. Yang sebelum terjadi pertempuran, ya, ciut nyalinya kaum muslimin. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menenangkan mereka bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti hak. Inna 'idzamil jazaa'i ma'a syiddatil balaa. Sesungguhnya kalau kita pengin dapat pahala yang besar, itu akan diiringi dengan cobaan yang besar. Sesungguhnya balasan itu akan besar, akan diiringi ujian yang besar. Sesungguhnya bersama pahala yang besar, kata Rasul, ma'a syiddatil bala, dengan besarnya ujian yang akan dia timpa. Dan tidak ada ujian yang ditimpakan kepada individu muslim melebihi ujian yang ditimpakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang menandingi ujian yang dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dalam hal sakit saja, Nabi alaihi salatu wassalam sakitnya itu berlipat ganda. Ya, bisa dibayangkan kalau kita sakit, ya, betapa nyerinya, betapa tidak kuatnya kita. Rasul dua kali lipat dari rasa sakit yang kita derita. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin, ketika ada sahabat yang menjenguk Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ya sesungguhnya engkau tertimpa penyakit panas. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, na'am, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sungguh demi Allah, aku kalau tertimpa penyakit itu seperti dua orang kalian. Artinya apa? Penyakit Nabi alaihi salatu wasallam berlipat ganda. Taib. Jadi semakin iman seorang hamba itu besar, maka bersiaplah ujian yang akan menghadang pun sebesar iman yang dia miliki. Tetapi kalau iman kita belum mencapai ke tingkat yang besar, maka ujian yang menghampiri pun sesuai dengan kapasitas iman yang kita miliki. Wa fussira, kemudian pula beliau menyebutkan, dan pula ayat ini ditafsirkan, bi anna ma'asabahu, bahwasannya apa yang menimpanya, lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi, itu bukan atas takdir dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala Muhammad Rasulullah Nabiullah Nabiul Islam wal Muslimin menegakkan, mendakwahkan Islam, kemudian menimpa beliau dengan berbagai macam ujian-ujian, itu kata orang musyrik, itu bukan takdir Allah. Tidak mungkin kalau seandainya si Muhammad ini adalah Rasul, betul-betul Rasul, kata mereka, tidak akan mungkin tertimpa dengan ujian seperti ini, kata mereka. Ya, jadi menurut mereka, seorang Rasul itu gak akan diuji, pasti hidupnya enak, pasti hidupnya itu mapan, pasti hidupnya itu sukses. Kalau orang yang diuji itu orang-orang yang bukan Rasul, itu kata mereka. Padahal tidak demikian. Semakin orang itu beriman, maka akan semakin besar pula ujian yang akan menghadangnya. Dan ini pula dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi alaihi salatu wasalam diceritakan oleh beliau, ka'anni angduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam darabahu qawmu fa'admau. Sungguh aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam disakiti, dipukul oleh kaumnya sampai berdarah mukanya. Ya, ketika Rasul berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang menghadangnya pun berat. Dipukul oleh kaumnya, berdarah mukanya. Seorang Rasul. Ya, tetapi Nabi alaihi salatu wasalam membalasnya dengan doa. Allahumma ghafir li qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu orang-orang yang bodoh. Karena biasanya dakwah itu kalau mad'unya bodoh itu akan banyak musuh. Naam. Karena ilmu itu lawannya bodoh. Orang yang jahil tatkala dinasehati kebanyakan pembalasannya adalah kebencian. Naam. Dan itu telah dialami oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, prasangka-prasangka yang demikian dari orang-orang musyrik zaman jahiliyah, ya, yang mereka anggap hal itu adalah kehinaan bagi Nabi alaihi salatu wasalam, fal amru laisa kadzalik, sementara urusannya bukan seperti itu. Dengan musibah-musibah yang beliau alaihi salatu wasalam alami dan para sahabatnya tatkala mereka berjuang bersama nabinya untuk mendakwahkan Islam, ternyata itu adalah awal dari kebangkitan Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalau seseorang itu semakin besar apa ujian, itu berarti semakin dekat jalan keluarnya. Karena sebagaimana gunung itu semakin puncak, setelah itu akan menuruni lereng. Ya, demikian juga ujian. Di saat ujian itu kita merasa putus asa, ya, di saat itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada sang mukmin. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam saat itu sedang dihadang oleh pasukan musyrik, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ya Allah, nah, kalau seandainya pada peperangan ini Engkau tidak menolong kami, sungguh tidak ada lagi manusia yang akan beribadah kepada Engkau." Saking putus asanya Nabi. Tetapi subhanallah, Allah kirimkan malaikat, ya, untuk membantu kaum muslimin. Sehingga mukjizat, sehingga kemenangan di saat itu di tangan kaum mukminin. Masya Allah. Demikian pula pelajaran yang penting bagi kita. Di saat-saat ya ujian datang melanda silih berganti, maka yakinlah hal itu adalah kebaikan. Hal itu adalah perkara dari Allah Subhanahu wa taala yang di baliknya terdapat hikmah-hikmah yang besar. Naam. Jangan sampai kita berprasangka dengan prasangka yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Di saat seseorang ditimpa musibah, dia menganggap anggapan yang jelek terhadap Rabb-nya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Ma ja'a fi munkiril qadar. Kemudian bab yang berikutnya tentang perkara seputar para pengingkar takdir. Jadi ada golongan dari sebagian manusia, mereka itu memiliki akidah atau keyakinan mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam masalah takdir ini terbagi menjadi tiga kelompok. Ya. Kelompok yang pertama ifrat, gulu, berlebih-lebihan. Kelompok yang kedua tafrid, sembarangan. Kelompok yang ketiga mu'tadil, pertengahan. Dan mereka lah ahlu sunnati wal jamaah. Siapa kelompok pertama? Kelompok pertama ini yang kita kenal dengan kelompok Jabriyah. Apa Jabriyah? Jabriyah ini kelompok yang punya paham bahwasanya manusia ini seperti wayang. Tidaklah dia bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Tidaklah dia diam kecuali Allah yang mendiamkan. Jadi manusia ini tidak punya apa-apa. Segala apa yang dia lakukan itu paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mau berbuat taat itu paksaan dari Allah. Dia mau berbuat maksiat itu pun paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. itu Jabriyah. Naam, sehingga terjadi perkara ini pada zamannya Al-Khalifatu Tsaniyah, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau yang dikenal kisahnya dengan kisah Subaiq, ya, seorang Jabriyah. Di saat itu ditangkaplah dia karena dia mencuri. Ya, kemudian ketika hendak dihukum oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Subaiq berhujah, "Intadhir ya Amirul Mukminin, sebentar wahai Amirul Mukminin. Inna masyaraktu hadza biqadarillah. Jangan kau hukum aku. Aku ini mencuri karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Aku dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian." Ya, seperti wayang. Maka pahamlah Umar bin Khattab bahwasannya orang ini orang yang sesat. Maka pun beliau menjawab dengan jawaban sesuai dengan apa yang dia jawab untuk dirinya. Dia mengatakan, "Wallahi inni sa'adribuka biqadarillah, aku juga demi Allah akan pukul kamu dengan takdir Allah. Yang menggerakkan saya pakai tongkat ini kemudian menyabetkan ke badanmu itu Allah Subhanahu wa taala." Ya. Akhirnya dia pun berpikir, ya, bukankah apa yang kita lakukan itu? Bukankah apa yang kita ucapkan, tindak tanduk kita, diam dan bergeraknya kita juga di antara bagian dari kehendak kita? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pikiran untuk dipergunakan. Sehingga para ulama pun mengatakan, tidakkah seseorang itu menjadi baik kemudian dia bertakdir, memperhujah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku untuk jadi orang soleh. Kenapa di saat dia berbuat jelek berhujah dengan takdir? Kenapa dia tidak menjadi orang baik saja kemudian berhujah dengan takdir? Masya Allah. Ya, faqihnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini kelompok yang pertama. Jadi jangan hanya bisa berhujah dengan takdir kalau pas maksiat. Saya maksiat ini kan karena takdir dari Allah. Loh, kenapa kamu enggak berbuat taat saja kemudian kamu ngomong seperti itu? Ya, ini artinya Jabriyah. Seakan-akan dia itu kayak wayang. Bagaimana Pak Dalang menggerakkan, ya dia akan bergerak seperti itu. Tidaklah orang yang berpikiran seperti ini kecuali apa? Sibhul majanin, kecuali menyerupai orang gila. Naam. Terus apa gunanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal? Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita kehendak? Demikian pula disebutkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura." Aku berikan kepada manusia itu jalan agama. Silahkan, mau kufur atau mau syukur. Artinya apa? Diserahkan kepada kita. Mau syukur ya silahkan, mau kufur ya silahkan. Artinya apa? Kita punya kehendak. Kalau seandainya kita tidak punya kehendak sesuai dengan pemahaman atau prinsipnya kaum Jabriyah, Allah tidak akan turunkan ayat ini. Kenapa? Karena kita dipaksa oleh Allah SWT. Kita mau ke masjid dipaksa sama Allah. Kita mau mencuri dipaksa sama Allah. Ini pemikiran apa? Jabriyah. Yang bertolak belakang dengan pemikiran ini apa? Qadariyah. Apa Qadariyah? Qadariyah itu paham, ya, yang dimiliki oleh kelompok bahwasannya Allah itu tidak tahu apa-apa yang akan kita kerjakan kecuali setelah terjadi. Jadi Allah mau apa ini? Allah enggak tahu. Kecuali apa selesai kita kerjakan. Nah, kita sekarang ini mau apa ini? Allah enggak tahu. Kecuali misal kita pengin minum, ambil minum kemudian minum. Oh, si fulan mau minum toh, tak enggak tahu saya tadi. Ini kelompok yang kedua-duanya sesat. Ya, kelompok yang kedua-duanya sesat. Innallaha ya'lamu makan wa ma yakun wa in kana kaifa yakun. Sementara ahlu sunnati wal jamaah, akidahnya nabi dan para sahabat dan para a'immah yang sahihah, yang lurus akidahnya, mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tahu apa yang telah terjadi masa lampau. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi, Allah maha tahu. Kita mau jadi apa, Allah sudah tahu. Cuma kita tidak tahu mau jadi apa, kita tidak tahu. Tapi Allah tahu kita ingin jadi apa. Nah, kalau kita tidak tahu kita ingin jadi ini atau itu, berusahalah untuk jadi orang baik, kan gitu. Nah, dan bahkan kata para ulama, wa in kana kaifa yakun, kalau seandainya terjadi seperti apa dan bagaimana terjadinya, Allah juga tahu. Nah, ini untuk membantah kaum Qadariyah dengan kaum apa? Jabriyah. Ahlussunnah wal Jamaah serba ya mengikuti akidah yang sahih. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini sudah ditulis 4 perkara. Pikat bi rezeki, rezekinya ditulis. Wa ajalih, umurnya ditulis. Wa amalih, akan jadi apa di muka bumi ini sudah ditulis. Fulan jadi pedagang, ini jadi karyawan, ini jadi sekian dan sekian, sudah ditulis oleh Allah. Sakiyin aw sa'id, bahkan akan celaka atau akan bahagia sudah maktub fi lauhil mahfud qabla an tulad, sebelum kita semua dilahirkan. Wa binisbati ilallah ma'lumun, apa yang akan terjadi pada diri kita dinisbatkan kepada ilmu Allah, jelas. Tapi binisbah ilaina, dinisbahkan kepada kita, tidak jelas, tidak tahu kita mau jadi apa. Nah, karena kita tidak tahu takdir kita, maka berusahalah untuk menjalani takdir yang baik-baik. Sehingga Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis yang lain, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, setiap kita itu dipermudah untuk apa kita diciptakan. Kalau seandainya kita diciptakan untuk menghuni jannah, dipermudah jalannya ke sana. Nerima agama mudah. Ya, beribadah kepada Allah pun walaupun sedikit berat tapi dimudahkan. Sebaliknya akan berat meniti jalan menuju neraka. Lihat maksiat, aduh, gimana? Masih ada penahan dalam hatinya. Walaupun terkadang mungkin jatuh, bangun. Demikian juga fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kalau seandainya seorang hamba tadi diciptakan adalah ya sebagai penghuni neraka, dipermudah jalannya. Enak sekali dia maksiat, seperti tidak ada beban. Zina, jalan, minum khamr lanjut setiap malam, seakan-akan tidak ada beban. Ringan sekali. Giliran pas taat, beratnya minta ampun. Ya. Jadi semua itu kita dan Allah yang bisa menilai. Kita tidak bisa menilai fulan, oh, kamu ini penduduk neraka, tidak bisa, tidak boleh. Haram hukumnya memastikan orang anta finnar, kamu di neraka, haram, tidak boleh. Walaupun tampaknya dia ini setiap harinya ahlul maksiat, misalkan tiap harinya zina, tiap harinya mencuri, merampok, begal, kita tidak boleh memastikan dia sebagai ahlul nar. Barangkali di penghujung hidupnya dia taubat, kita tidak tahu. Demikian juga ketika kita melihat orang yang soleh, solehnya minta ampun, wah pasti penduduk jannah, pasti tidak boleh juga. Barangkali di akhir ujung hidupnya dia itu apa? Wal'iyadzubillah, tergelincir. Baik. Jadi ini semuanya takdir untuk kita semua, masing-masing kita yang tahu. Nah, kalau kita sudah tahu takdir kita, kita diringankan ke jalan yang mana? Seandainya kita diringankan ke jalan yang surga tadi, ini mudah, itu mudah, ibadah mudah, segala urusan yang sangkut pautnya dengan agama mudah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di dalamnya. Namun jika ternyata sebaliknya, kok saya itu kalau berbuat maksiat kok gampang banget ya, enteng banget, justru malah senang, menangislah. Jangan-jangan saya ini bagian orang-orang yang apa, ditakdirkan menuju neraka. Bertobat kepada Allah. Berarti kalau dia disadarkan seperti itu, masih ada kebaikan bagi dirinya. Nah, itulah lusunnah. Sehingga pun di dalam syariat yang lain kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kun masyaallah walakin kul qaddarullah wa masyaa fa'al. Kalau seandainya menimpa kepada dirimu sesuatu baik yang kamu suka atau yang kamu benci. Jangan kamu katakan, kalau seandainya tadi saya tidak demikian dan demikian, kalau seandainya tadi saya tidak mengatakan demikian dan demikian, kalau seandainya tadi saya tidak mengerjakan dan demikian, tidak akan terjadi demikian dan demikian. Jangan. Jangan kamu katakan. Kenapa? Fa inna lau kalimat seandainya, kebetulan, ya, seandainya, kalau tidak, saya, kalau tadi seandainya saya enggak berangkat, enggak akan terjadi sekian. Kalau seandainya tadi saya mau berangkat, pasti akan dapat itu dan ini. Itu adalah pintu-pintu setan. Jangan kamu katakan seperti itu, kata Rasul. Tetapi apa? Kul, katakan. Qadarullah, ini takdir dari Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Bawa gelas, ya, ini tadi pecah. Qadarullah. Misalkan gak sengaja ini, kalau kita banting berarti sengaja. Aduh, qadarullah masyafa'an. Qadarullah sudah takdir dari Allah. Kita gak menginginkan HP jatuh, kita gak menginginkan gelas pecah. Terjadi sudah pecah. Apa ucapkan qadarullah masyafa'an? Takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Kemudian setelah itu baru dipelajari. Kenapa kok bisa pecah? Mungkin kurang hati-hati. Kenapa kok bisa terjatuh? Mungkin saja dia kurang baik-baik dalam menjaga, berjalan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari akidah seorang muslim dalam perkara takdir. Tidak lantas kemudian kita menyalahkan, wah, karena kamu, karena fulan. Nah, ya walaupun mungkin. Nah, setelah itu kita pelajari, ini karena kesalahan saya demikian demikian, ini karena kesalahan fulan mungkin demikian dan demikian. Tetapi sudah terjadi apa perkaranya, kita katakan qadarullahu masyafa'an. Nah, ini masalah takdir. Memang pelik takdir itu, rumit. Tapi urusan kita bukan bahas kita takdirnya apa. Yang jadi urusan kita bagaimana supaya kita jadi orang baik. Faqala Ibnu Umar walladhi nafsu Ibni Umar biyadih law kana ali ahadihi mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Thumma stadalla biqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.